Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin. Habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabu shimali an ashabi al-yamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati, adik-adik dan anak-anak yang saya sayangi, yang hadir maupun yang mendengarkan melalui radio dakwah Al-Ihsan dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita dengan izin dan taufiknya. Pada kesempatan yang mulia ini di rumah Allah yang mudah-mudahan membawa berkah ini, kita masih tetap dalam majelis-majelis ilmu yang merupakan pintu kebaikan, yang merupakan sumber segala kebahagiaan. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan dia paham agama, paham din. Dan paham agama itu adalah melalui para ulama, melalui para da'i, melalui para ustad. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapatkan dengan cara belajar. Dan belajar yang benar itu adalah yang belajar kepada guru, walaupun membaca adalah salah satu sarana, tetapi talaqqi akan berbeda dengan hanya sekedar membaca sendiri. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kehadiran kita adalah nikmat, adalah berkah yang membuat kita insya Allah tenang dan tenteram. Walaupun sering kita mendengar bahwa kajian-kajian seperti ini tidak nampak hasilnya, tidak jelas kerjanya apa, tetapi kaum muslimin, saya katakan jelas tidak jelas hasilnya, tetapi pekerjaan ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul, dan untuk itulah Allah mengutus mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Tetapi alhamdulillah, walaupun bagi orang tidak nampak, tapi kita merasakan bahwa semakin belajar kita, semakin terasa indah hidup menjalankan Islam. Semakin ringan, segala beban, semakin tentram hati sanubari kita. Walaupun orang ribut-ribut di luar misalnya, kita alhamdulillah merasa tenang dan tentram. Walaupun orang sibuk berkomentar negatif, tetapi kita tetap bahagia. Itulah hebatnya ilmu ini. Oleh itu kaum muslimin, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa berada di majelis-majelis seperti ini. Bahkan tidak jarang di antara tuan-tuan dan puan-puan yang datang dari tempat yang cukup jauh, mungkin memakan jarak 1-2 jam. Mudah-mudahan langkahnya ada dalam ketaatan dan pulangnya mudah-mudahan membawa keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, kita juga berselawat kepada Nabi, karena dengan dakwah beliaulah kita seperti ini. Semoga hati ini senantiasa dengan cinta yang terpatri dalam relung hati dan sanubari yang sangat mendalam, sehingga kita senantiasa rindu kepadanya, ingin segera berjumpa dengannya. Karena kita tahu bahwa cinta kepadanya membawa kepada hidup bahagia, karena beliau adalah sebahagia-bahagia hamba yang pernah menginjakkan kaki di dunia. Doa kita pula untuk para ulama yang mengajarkan kita melalui ilmu yang mereka warisi ini. Mudah-mudahan termasuklah kita yang mendapatkan warisan yang banyak. Karena Nabi mengatakan innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan wa innama warathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi hadzin wafir. Siapa yang dapat bagian ilmu, dia sungguh mendapatkan bagian yang besar. Alhamdulillah kaum muslimin, mudah-mudahan kita mendapat bagian dari warisan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita khususnya kepada imam, untuk Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, yang kita senantiasa mengemis ilmu dari buku beliau ini, yang semakin dibaca semakin banyak hikmah di dalamnya. Kita dapat sedikit saja, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa bertambah. Kita sampai pada perkataan beliau, ibtida'un nasikh wal mansukh. Dari mana mulanya nasikh dan mansukh? Kita sudah bahas kemarin bahwa an-naskhu dalam bahasa adalah an-naqlu, yaitu mengganti, memindahkan, atau maknanya al-haqtu, yaitu menghapuskan, atau al-tabdilu, atau mengganti, atau dengan makna al-mahwu, menghapus, atau al-hazf. Sedangkan dalam istilah syar'i, an-naskhu itu adalah artinya raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu mengangkat atau menghilangkan hukum syar'i yang dahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Nasikh wal mansukh dalam Islam adalah ilmu yang sangat penting. Ali radhiyallahu ta'ala an, ketika dia jadi khalifah, pernah melewati seorang penceramah. Dalam istilah sekarang, penceramah yaitu yang pandai bercerita, yang pandai bercerita. Itu namanya penceramah namanya tuh. Yang pandai membuat pendengar senang dengan cerita-cerita. Kata Ali radhiyallahu taala an, "Hal ta'riful nasikh wal mansukh?" Kamu tahu enggak nasakh, nasikh dan mansukh? Kalau tidak, faqad fasadta wa afsadta au dalalta wa adlalta. Kalau kamu enggak punya ilmu ini, maka kamu sungguh sudah binasa dan membinasakan. Halakta wa ahlakta. Atau dalalta wa adlalta. Kamu sesat dan menyesatkan. Jadi penceramah ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah profesi yang ringan. Tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya sampai dia mengetahui ilmu-ilmu yang dengannya dia memberi hidayah, bukan menyeru ke jalan riwayah, yaitu kesesatan dan kemaratan. An-nasikh wal mansukh adalah salah satu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah. Dengan hikmah. Dengan pelajaran yang ada di dalamnya. Dan tidak ada yang mengingkari adanya nasikh dan mansukh di dalam Islam, kecuali orang yang jahil, seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jahilun aw mughaffal. Tidak ada yang mengingkari nasikh dan mansukh adalah kecuali orang yang jahilun aw mughaffal. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, "Inna Allah khalaqal khalqa lima sabaqa fi ilmihi mimma arada bi khalqihim wa bihim la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab." Ini kita baca cepat. Kemarin sudah kita syarah ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini karena dia tahu melalui ilmunya yang terdahulu apa yang dia kehendaki dengan penciptaan mereka dan dengan mereka sendiri. Apa yang mereka Allah ingin. Allah sudah tahu. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa merevisi hukum Allah. Hukum Allah itu adalah sudah paten. Tidak ada yang bisa merubah-rubah hukumnya. Kecuali orang-orang yang tidak beriman kepadanya atau qalil apa sedikit iman kepadanya. Wa huwa sari'ul hisab. Allah itu hisabnya sangat cepat. Karena semua yang pada Allah adalah sangat cepat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dan juga isyarat dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Padahal jarak perjalanan kalau manusia kita biasa dari langit ke langit itu 500 tahun perjalanan, tetapi Allah Maha cepat. Dan Allah Maha cepat hitungannya. Jadi apa yang belum terbayang oleh kita, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Dan sesuatu yang tidak ada, kalau ada pun Allah tahu bagaimana adanya. Oleh sebab itu la mu'aqqiba li hukmi. Tidak ada yang bisa merevisi hukumnya. Wa anzala alaihimul kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah. Dan Allah turunkan kepada mereka Alkitab tibyanan likulli syai' menjadi keterangan bagi segala sesuatu. Alhamdulillah Al-Qur'an yang kita miliki ini menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Nah, kalau ada sesuatu tidak dijelaskan, berarti tidak perlu bagi kita. Tidak perlu bagi kita. Nah, siapa yang membahasnya buang-buang waktu dan tenaga, dan bahkan juga mungkin akan menyia-nyiakan akidah. Kalau tidak jelaskan, berarti tidak perlu bagi kita. Karena Allah menjadikan Al-Quran tibyanan li kulli syai, bagi segala sesuatu. Nah, kalau ada terbayang oleh kita sebuah ilmu tidak ada dalam Al-Quran, bukan tidak ada sebenarnya, tapi kita yang belum sampai. Kita yang belum sampai. Maka ahli tafsir sendiri, ya, dari yang terdeteksi tafsir yang ada lebih dari 6.000 tafsir yang ada. Kalau 6.000 tafsir disusun di sini banyak ya. Ya. Ini saya heran dengan para akademisi kita yang mengatakan bahwa kalau kita tidak ikut ulama aja tidak berkembang tafsirnya. Yang saudara baca baru berapa tafsir? Dari 6.000 tafsir lebih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang kita kalau kita tidak tahu apa-apa, cenderung seolah-olah kita mengetahui segala apa-apa. Saya masih ingat ketika tamat darun dulu, saya merasa bahwa saya adalah mufti dunia. Mufti dunia. Semua boleh dijawab. Tidak ada yang tidak bisa. Tinggal lihat ke atas saja. Yang ditanya tinggal ya ke atas, boleh. Ini tidak boleh. Terus setelah saya belajar, dan semakin belajar baru saya tahu rupanya kita belum apa-apa. Memang di saat kita enggak tahu, kita akan pasti merasa paling tahu. Itu biasa. Di saat kita hanya baca 3 tafsir, kita kira ulama kita tidak berinovasi, tidak berkembang dalam tafsir. Padahal kita punya lebih dari 6.000 kitab tafsir. Tolong dibaca dulu, baru bilang tidak berinovasi. Sehingga nanti tidak cukup juga, baru pergilah saudara belajar hermeneutika ke barat itu. Pergi belajar tafsir orang barat itu. Ini tafsir ulama belum dibaca, dah baca tafsir orang non muslim. Nas'alullah al-afiyah. Kaum muslimin dan muslimat, ini penyakit virus yang na'udzubillah, tetapi berkembangnya cepat. Tapi tak perlu takut, selama majlis-majlis ilmu tetap hidup, insyaAllah ta'ala Allah akan selamatkan kita. Tibyana li kulli syai'in wa hudan, dan menjadi hidayah, wa rahmah dan rahmat, wa farada alaihi fara'idha asbataha wa ukhra nasakhaha. Kemudian Allah mewajibkan beberapa hal yang diwajibkannya ditetapkannya, wa ukhra nasakha, yang lain dihapuskan. Rahmatan li khalqihi, itu adalah sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Kalau tidak ada nasikh wal mansukh, ya, banyak mungkin ada sebagian daripada hukum Islam ini memberatkan kita. Misalnya di awal-awal Islam dulu, bila para sahabat ingin bertanya kepada Nabi tentang agama ini, harus bayar dulu. Sedekah namanya, ya. Harus memberikan sedekah, bukan untuk Nabi, tapi adalah untuk kaum muslimin juga nanti. Kalau hukum ini masih tetap berlaku, berat enggak? Setiap tuan-tuan Ustaz Dasman tanya, bayar dulu. Siap? Hah? Kan ini senyum-senyum penuh arti semua nampaknya nih. Kalau sempat setiap yang mau bertanya harus transfer dulu. Bayar enggak? Bayar. Sudahlah, gratis juga kadang-kadang kita enggak mau bertanya, apalagi sudah bayar. Kalau itu enggak usah aja belajar, Ustaz, ya. Akhirnya, nah, ini Allah SWT ingin tunjukkan kepada kita bagaimana rahmatnya Allah kepada kita, meringankan kita. Meringankan kita. Syariat dahulu Orang-orang dulu ghanimah itu tak boleh diambil, tak boleh dimakan. Dikumpulkan semua dibakar. Kalau itu masih juga berlaku, ya, bagi kita, maka akan menyulitkan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di awal-awal puasa dulu, orang yang kalau sudah tertidur di malam hari, dia tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi mencampuri istrinya. Berat tidak? Berat tidak? Tidak paham. Bila orang sudah berbuka, kan dah malam tuh, siapa yang tertidur ataupun belum berbuka tapi tertidur, nah sampai besok tak boleh lagi, tak boleh lagi makan, tak boleh lagi mencampur istri. Berat apa enggak? Nah, dinasah lagi rahmat bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi nasikh wal mansukh itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu diberikannya hukum ini dulu, dan dia tahu bahwa kita akan merasa berat. Dan di saat kita merasa berat itu, dia nampakkan bagaimana Allah mempertimbangkan kita. Bukan Allah tidak tahu. Maka kenapa ada seperti Abu Muslim Al-Asbahani yang mengingkari adanya nasikh wal mansukh? Alasannya apa? Karena seolah-olah Allah enggak tahu. Ini karena kesalahan analogi, kesalahan kias, mengkiaskan Allah kepada makhluknya. Karena makhluk kan begitu. Ternyata diuji coba hukum ini di judicial review lagi, ya. Ternyata tidak bagus. Karena ini memang kelemahan kita. Kalau Allah tidak, Allah ingin buktikan bahwa sesungguhnya dia maha rahmat kepada hamba. Dia dah tahu. Allah maha tahu. Maka dia menolak adanya nasikh mansukh itu karena cara berpikirnya yang salah. Yaitu setiap ada yang sama antara makhluk dengan ini, dianggapnya itu sebagai menyamakan Allah dengan makhluknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmatan li khalqihi bitakhfifi anhum, dengan cara meringankan bagi mereka, wa bitausiati alaihim, atau melapangkan jalan bagi mereka, ziyadatan fi mabtada'ahum bihi min ni'amihi, sebagai tambahan dari nikmat yang sudah diberikannya dari awal kepada mereka. Wa asabahum alal intihaa ila ma asbata alaihim jannatahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala karena mereka meninggalkan yang lama dan melaksanakan apa yang dia tetapkan. Apa balasannya? Adalah jannatahu, surganya. Wan najata min azabihi, dan selamat dari azabnya. Walaupun amalannya juga sudah ringan, tapi dengan melaksanakan itu kita juga dapat pahala dan surga, selamat dari azabnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menerima yang baru yang dia sampaikan, tetap melaksanakan yang lama karena kejahilan kita, selamat yang tidak selamat. Itulah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, bila kamu tidak tahu nasikh dan mansukh, nanti kamu binasa dan membinasakan. Ya kaum muslimin, binasa dan membinasakan. Nanti dia baca riwayat yang awal-awal dulu, siapa yang sudah berbuka, siapa yang sudah tenggelam matahari dan tertidur, nanti berbuka atau belum tidak boleh makan sampai besok. Difatwakannya pula ini nanti. Sesat tak? Sesat dan menyesatkan. Atau dia baca ayat tentang siapapun yang bertanya masalah agama kepada Nabi, itu harus memberikan sedekah. Nah, kalian juga kalau mau bertanya pada Pak Kiai, harus pakai apa? Pakai satu slop rokok. Harus nyumbang, itu harus beri sumbangan. Kalau enggak boleh belajar. Misalnya ini, karena dia salah baca, tidak ngerti bahwa ini sudah mansukh, akhirnya afsada, dia rusak dan merusak, binasa dan membinasakan. Itulah kaum muslimin perlunya mengetahui ilmu ini bagi kaum muslimin, khususnya para ulama dan para penuntut ilmu kita. Karena banyak di antara amalan-amalan yang dilakukan yang sebenarnya sudah mansukh tapi masih tetap diamalkan karena ada orang yang ingin mendapatkan kepentingannya di situ. Naam. Wan najata min adzabihi fa ammatuhum rahmatuhu, maka rahmatnya ini meliputi semua mereka, fima athbata wa nasakh, pada apa yang Allah tetapkan dan yang Allah nasakh. Yang sudah dinasakh amalannya tetap diberi pahala setelah sebelum dinasakh. Falahul hamdu ala ni'amihi, bagi Allah segala puji atas segala nikmatnya. Wa abanallahu lahum, dan Allah menerangkan kepada mereka, annahu innama nasakha ma nasakha minal kitabi bil kitab. Kemudian Allah jelaskan pula kepada kita bahwa yang menasakh Al-Quran itu adalah Al-Quran pula. Kenapa? Supaya nanti tidak ada yang mengklaim bahwa ini sudah mansukh. Apa yang mansuhnya? Adat istiadat dan kebudayaan. Seperti sebagian daripada orang-orang yang terkontaminasi hari ini, bahwa Al-Quran ini turun berdasarkan budaya Arab, lingkungan Arab. Inilah ilmu yang didapatkan dari orang-orang non-muslim itu, kaum muslimin. Makanya saya katakan tidak ada kecuali rusak. Kecuali itu rusak, ya belajar kepada yang rusak, ya perusak lah. Belajar pada perusak tentu hasilnya rusak. Ya, adanya buka bengkel radio, ya tidak pandai bikin radio, buat radio kau ini tambah rusak enggak? Tambah rusak. Orang yang di sana bukan orang Islam, lalu kita belajar tentang Islam, perbaiki akidah kita, tambah rusak apa tambah bagus? Ya tambah rusak. Ini yang salahnya kaum muslimin. Tapi entahlah gimana masuk juga ke akal dan rasio orang-orang pintar kita, nasallallahu alaihi wasallam. Tapi memang begitulah syaitan pintarnya memutar balik fakta dan data kita. Ya, yang jelas-jelas sudah berapa kali Tuhan membusuk ya dalam ini enggak, sebenarnya enggak pantas kita ucapkan ini. Dari jurusan-jurusan seperti itu yang diajar oleh dosen-dosen yang tamat barat itu. Ya, dulu di Bandung ada namanya kawasan bebas Tuhan, sampai dosen yang menulis Lafzul Jalalah kemudian diinjak-injaknya. Dari mana dapatnya kalau bukan dari orang-orang non-muslim yang belajar ke barat itu? Orang Islam belajar Islam kepada yang problematikanya adalah pemikiran ini sudah ada di tempat kita, guru-gurunya sudah ada dari bangsa kita. Akhirnya anak-anak kita pada dirusak semuanya. Tidak merasa sedikit pun bahwa dia dirusak. Nasallallahu alaihi wasallam. Dia dirusak itu tidak merasa. Dijauhkan dari ulama tidak merasa. Ya Allah. Nah, Allah jelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya yang menasakh Alkitab Al-Quran, mesti pula Al-Quran tidak bisa dengan selain itu. Ini berkatanya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, dan pendapat ini kuat kaum muslimin. Karena bisa saja bagi yang pendapat bahwa Al-Quran dinasakh dengan hadis, nanti dibuatnya hadis atau dipalsukan hadis dianggap sebagai menasakh Al-Quranul Karim. Maka Imam Syafi'i menutup pintu ini, bahwa Al-Quran hanya boleh dinasakh dengan Al-Quranul Karim. Wa anna sunnata la nasikhatun lil kitab, bahwa sesungguhnya sunnah tidak bisa menasakh Al-Kitab. Kenapa kira-kira? Karena sunnah tidak maksum. Sunnah ini tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin. Kalau hadis Al-Quran terjamin. Makanya karena hadis ini diserahkan Allah kepada kita, umat ini secara keseluruhan untuk menjaminnya. Ya. Oleh sebab itu kaum muslimin, al-sunnah tidak menasa al-kitab. Wa innama hiya taba'un lil kitab. Tetapi sunnah ini hanya mengikut al-kitab. Bimithli ma nazala nassan, yaitu pertama dia ikut al-kitab secara tekstual, secara nas. Wa mufassiratun makna, dan ada kalanya menjadi penafsir dari makna al-Qur'an. Mufassiratun makna ma anzalallahu minhu jumalan, dan menjadi penafsir, penjelas makna dari apa yang Allah turunkan secara mujmal, secara global di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi al-sunnah ini sifatnya adalah tabi'atun lil kitab, mengikut kepada al-kitab. Jadi dia tidak bisa menasah Al-Qur'anul Karim seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimatullah alaih. Qala Allahu, Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw badil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi 'adhaba yawmin 'azim. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan apa dalilnya engkau hai Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran hanya dinasakh dengan Al-Quran, tidak boleh dengan As-Sunnah. Dia bacakan ayat Al-Quran dalam surat Yunus ayat 75, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, berarti ayat Allah itu bayyinat, jelas ya, bayyinat. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami. Itu orang-orang kafir yang tidak rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ingkar. I'ti bi Qur'anin ghairi hadza, bawa Quran lain, jangan Quran ini. Aw badilhu, atau ganti saja, tidak sesuai dia dengan nama ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang mengatakan Al-Quran atau hadis tidak sesuai lagi di tengah amin ini, ngulang-ngulang perkataan orang-orang jahiliyah dulu. Kan mereka mengatakan bawa Quran yang lain ini tidak sesuai ini, atau ganti saja, ini tidak masanya yang seperti ini, masa tidak, bukan kalau untuk kita Quran ini. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran, hadis ya tidak sesuai lagi dengan masa kontemporer ini adalah sama dengan perkataan orang-orang jahiliyah dulu, minta diganti aja Al-Quran itu. Ya, memang kalau jahiliyah lahirnya juga dari orang jahiliyah. Memang didapatnya dari orang jahiliyah sana, Amerika, Kanada, Prancis, Inggris dan sebagainya. Memang dari sana datangnya pemikiran itu. Bahwa Al-Quran itu kalau dilaksanakan, hadis Nabi itu kalau ditegakkan, membuat kita tidak berkembang, tidak tercerahkan, tidak sesuai dengan perkembangan, tidak ada zamannya lagi sekarang ini. Sama ini sudah Allah ceritakan kepada kita, bahwa orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang jelas, mereka katakan i'ti bi Qur'anin ghairi hadza, enggak usah ini Qur'annya orang Arab, ini budaya Arab dulu nih. Ya. Ini orang Arab dulu sudah nolak juga. Orang Arab dulu juga sudah menolak juga. Au badilhu, ganti saja. Nampak tuh muslimin? Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak benar kaum muslimin bahwa Al-Qur'an ini turun dengan mengikuti budaya dia Arab. Orang Arab sendiri tidak terima Al-Quran itu. Kan Muslim orang itu semua. Ditolaknya tidak? Ditolak tidak? Kau ditolak kenapa? Berarti tidak sesuai. Tidak sesuai. Makanya orang tidak tahu Islam sebenarnya ini. Walaupun dia tokoh Islam, dia tidak tahu Islam sebenarnya. Bukankah Islam awal datangnya ditolak atau tidak? Hah? Coba tuan-tuan buat sekarang budaya di kampar ini, budaya kampar ditolak orang enggak? Ditolak. Mana ditolak, celempo tolak orang. Kalau bikin budaya baru ya ditolak, tapi budaya kampar yang sudah ada ditolak apa enggak? Ya enggak ditolak. Walaupun buatlah namanya, tambah-tambah namanya, tetap akan diterima. Tapi kalau kita buat, kita sampaikan Islam yang sebenarnya, diterima apa enggak? Ya enggak, katanya enggak sesuai. Jadi orang Arab dulu menganggap Al-Quran ini juga enggak sesuai, hadis Nabi juga enggak sesuai. Makanya Nabi harus hijrah ke Madinah dulu. Bahkan harus mengalami beberapa peperangan dan jihad fisabilillah. Kaum muslimin, maka orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini ikut budaya Arab, hadis ikut budaya Arab, dia enggak ngerti Islam, walaupun namanya sudah profesor, doktor dan sebagainya. Atau memang paham tetapi pura-pura enggak paham, ada kepentingan, wallahu a'lam. Jadi maka memang racun pemikiran ini sangat berbahaya kaum muslimin. Racun pemikirannya sangat berbahaya. Saya ulang-ulang terus bahwa untuk menentukan maju tidaknya kita kaum muslimin dalam hidup ini tidak diukur dengan tingginya bangunan yang kita bangun, kokohnya jembatan yang kita buat, besarnya kapal yang kita layarkan, banyaknya kekayaan bumi yang kita eksploitasi. Tidak. Kemajuan yang sebenarnya adalah sampai di mana kita merealisasikan visi dan misi kehidupan kita. Ini diingat ini. Bahwa Islam itu maju di saat umatnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau umatnya tak taat kepada Allah, umat Islam terbelakang. Walaupun dia sudah bisa membangun dunia ini dengan segala kekayaannya, dengan segala perhiasannya, itu belum maju. Demi Allah tidak maju. Makanya negara-negara besar seperti Amerika sekarang tuh sudah menuju keruntuhan karena keropos, dasar akidahnya keropos. Mereka sudah mulai, insya Allah sudah nampak tanda-tanda kebaikan untuk kita. Tapi juga jangan lengah, karena kita juga diintai orang juga, khususnya orang-orang yang mirip-mirip dengan kita, memakai nama kita, berbaju seperti kita, bersorban seperti kita, tetapi hatinya tidak bersama kita, bahkan lebih dekat kepada orang kafir daripada orang muslim. Itulah orang Syiah Rafidhah. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan ini Muhammad, tidak ada hak saya untuk merubah sendiri masalahnya. Bukan hak saya untuk merubah Al-Quran. Kalau seandainya ada hak Nabi merubah Al-Quran, berarti sunnah menasakh Al-Quran. Di sini Imam Syafi'i jelinya mengambil dalil. Kalau Nabi boleh merubah Al-Quran dengan sendirinya, bukan harus menunggu turun durud Al-Quran dari Allah SWT, berarti sunnah menasakhkan Al-Quran. Tetapi karena itu tidak boleh, berarti sunnah tidak boleh menasakh Al-Quran menurut Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. In attabi'u illa ma yuha ilai, yang saya ikut tidak lain kecuali yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut. In asaitu rabbi azab yaumin azim, kalau saya berdurhaka kepada Rabbku, saya takut azab pada hari yang besar. Nabi aja takut sama azab kaum muslimin. Kalau dia, berarti dia menganggap merubah Al-Quran itu adalah durhaka. Bandingkan dengan orang-orang ahli kitab yang lain yang senantiap tahun merubah kitab suci. Durhaka benda. Ya durhaka. Masa kitab suci dirubah? Dirubah-rubah. Sama juga orang Syiah yang mengatakan Al-Quran kita dirubah. Jelas ya? Orang Syiah bilang Al-Quran kita dirubah. Durhaka benda. Mereka rubah-rubah ayat-ayat Al-Quran. Tidak sekarang masa menyebutkannya. Jadi kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan, Nabi takut merubah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarallahu, Imam Syafi'i berkata, fa akhbarallahu annahu farada ala nabiyyi ittiba'a ma yuha ilai wa lam yaj'al lahu tabdilahu min tilqa'i nafsihi. Allah memberitahukan kepada Nabi dan kepada kita bahwa dia mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti saja apa yang diwahyukan kepadanya. Dan Allah tidak berikan hak kepada nabi untuk mengganti sendiri Al-Qur'an itu. Jelas kaum muslimin? Berarti Al-Qur'an bukan ikut budaya. Enggak ikut ada istiadat. Buktinya orang Arab sepakat awalnya enggak mau menerima. Coba berapa 3 tahun Nabi berdakwah yang Islam enggak sebanyak jarinya, coba. Kalau itu budaya Arab, masa orang menolaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, Allah jelaskan kepada kita bahwa Nabi tidak punya hak untuk menukar-nukar Al-Quran. Dari situlah Imam Syafi'i mengambil dalil bahwasanya Al-Quran tidak bisa dinasakh oleh As-Sunnah dan hanya bisa dinasakh oleh Al-Quran sendiri. Ini belum juga masuk ke kaji baru, tapi mudah-mudahan seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih atau Al-Muzani, saya membaca kitab Ar-Risalah bersama Imam Asy-Syafi'i 50 kali, setiap dibaca ada saja ilmu baru yang belum didapatkan sebelumnya. Mudah-mudahan kaum muslimin kita pada malam hari ini mendapatkan manfaat yang besar dari kitab ini, dan semoga Imam Asy-Syafi'i mendapatkan pahala yang besar dari apa yang sudah beliau tuliskan, dan semoga Allah kumpulkan kita bersamanya di dalam surga Jannatul Na'im. Terima kasih. Wa subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.